وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di kompleks pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita, kita telah mulai mengkaji pembahasan tentang makna nama Allah Al-Wakil dengan apa? Al-Kafil. Apa kemarin terjemahannya? Yang Maha Menjamin. Kenapa? Yang Maha Menjamin. Seperti biasanya, setelah kita mengkaji makna dari nama Allah Azza wa Jal, kita akan membahas apa buah yang akan dipetik ketika kita mengimani nama Allah yang mulia ini. Di hadapan kita ada 3 poin yang dibawakan oleh penulis. Semoga 3-3-nya bisa kita kaji semua malam ini insyaallah. Silakan halaman 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syekh Abdul Aziz Ibnu Nasir al-Julayl hafizahullahu taala, min atharil imani bihadzain ismainil karimain. Awalan, لما كان من معاني الوكيل المتولي أمر عباده حيث منه سبحانه الإيجاد والخلق ومنه الإمداد بالرزق وأسباب الحياة ومنه الإعداد وأصناف النعم وأصناف النعم، فإن هذا يستلزم عبادته وحده لا شريك له ومحبته وإجلاله وصدق التوكل عليه ورجاءه والخوف منه وحده سبحانه وحمده وشكره والحياء منه. Buah yang pertama, ketika kita mengimani nama Allah Al-Wakil dan Al-Kafil, maka kita akan beribadah dan bertawakal hanya kepada Allah. Apa buah yang pertama? Beribadah dan bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Lamma kana min ma'anil wakil al-mutawalli amra ibadihi. Salah satu makna al-wakil, Allah Azza wa Jalla, dialah yang mengurus seluruh kepentingan hambanya. Minhu subhanahu al-ijadu wal-khalq. Allah Azza wa Jalla dialah yang membuat kita ada dan yang menciptakan kita. Wa minhu al-imdadu birrizqi wa asbabil hayah. Rizki itu hanya dari siapa? Allah. Sebab-sebab kehidupan juga hanya dari Allah. Wa minhu al-i'dad wa asnafun ni'am. Dan seluruh persiapan yang ada di muka bumi ini, sarana prasarananya dan seluruh nikmat itu juga hanya dari Allah. Fa inna hadza yastalzimu ibadatah. Maka kalau semuanya itu dari Allah, berarti yang berhak untuk diibadahi cuma siapa? Cuma Allah. Kenapa yang berhak diibadahi cuma Allah? Karena yang memberi semuanya hanya Allah. Makanya kita merasa heran dengan orang-orang yang menyembah selain Allah. Padahal selain Allah itu tidak ngasih apa-apa. Kok bisa-bisanya yang tidak ngasih apa-apa disembah? Yang berhak disembah itu yang ngasih apa-apa. Yaitu siapa? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu di surat Luqman, ayat 10-11. Surat apa? Luqman ayat 10-11. Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk berfikir, untuk menggunakan akal sehat. Mengajak kita untuk membandingkan antara kekuasaan Allah dengan sesembahan selain Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit tanpa adanya tiang yang kalian lihat. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah pula yang menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Napa? Pasak. Pasak siapa? Patok. Sebagai pasak untuk bumi, supaya bumi itu tidak bergoyang-goyang. Siapa yang bikin itu? Allah. Yang bikin langit siapa? Allah. Yang bikin bumi siapa? Allah. Wabatha fiha min kulli dabbah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk-makhluk di atas muka bumi ini. Macam-macam makhluk Allah ciptakan. Allah sebar makhluk itu di atas permukaan bumi. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan dari langit air. Siapa yang menurunkan? Allah. Fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Setelah Allah turunkan air tersebut, Allah tumbuhkan di atas permukaan bumi macam-macam tetumbuhan yang indah dan bermanfaat. Jadi bukan hanya apa? Indah. Tapi apa? Bermanfaat. Kalau hanya indah saja, orang mergi. Orang apa? Mergi. Jenengan nanam bunga, nekan cat. Berarti kan fungsinya sekedar apa? Keindah. Fungsinya hanya sekedar keindah. Sebaliknya, jenengan nanam yang mengenyangkan. Ya penampilannya cuma gitu-gitu saja. Gak ada apanya? Gak ada bunga-bunganya. Kurma rugi dok. Gak ada apanya? Gak ada keindahannya. Allah Azza wa Jalla menumbuhkan di atas permukaan bumi semua tetumbuhan yang indah dilihat dan juga bermanfaat. Ada fungsinya buat obat-obatan, buat karbohidrat, buat gizi buat kita, vitamin A, vitamin C dan macam-macam. Jadi Allah yang menciptakan apa? Langit. Allah yang bikin bumi dan gunung-gunung. Allah yang menciptakan hewan-hewan, manusia, makhluk. Allah yang turunkan hujan dari langit. Allah yang tumbuhkan pepohonan dan tetumbuhan di atas muka bumi. Siapa yang melakukan itu semua? Allah. Kemudian, apa kata Allah Azza wa Jalla? Hadza khalqullah. Ini loh yang diciptakan oleh Allah. Semuanya ini ciptaan Allah. Fa'aruni mada khalaqal ladhina min duni. Coba kasih tahu aku apa yang bisa diciptakan oleh sesembahan kalian. Apa yang sudah diciptakan oleh sesembahan kalian? Apa? Kok diam? Apa yang sudah diciptakan oleh selain Allah? Tidak ada. Nol. Tidak ada. Kok bisa-bisanya kalian menyembah selain Allah? Ayo berpikir dengan akal nabawi sehat. Coba sekarang yang nyembah batu. Yang nyembah apa? Batu. Batu apa? Batu akik. Ya. Batu apa? Ya batu apa saja yang kalian sembah. Coba sekarang batu ini sudah bikin apa? Sudah menurunkan hujan? Sudah menciptakan tumbuhan? Batu, apalagi yang disembah selain Allah apa? Pohon. Coba pohon ini sudah bikin apa? Sudah bikin gunung kah? Sudah menurunkan hujan kah? Sudah bikin langit kah? Tidak ada yang dia bikin. Apalagi sapi. Ada sebagian orang menyembah apa? Sapi. Sapi ini sudah berjasa apa kepadamu? Jasa apa? Buang kotoran sembarangan? Itu jasanya? Sapi ini yang sudah menurunkan hujan? Sapi ini yang menanam padi kalian? Yang menumbuhkan padi kalian? Malah makani tanaman kalian? Ayo kita berpikir. Allah Azza wa Jalla adalah Al-Wakil. Allah Azza wa Jalla adalah Al-Kafil. Yang menjamin seluruh kebutuhan kita, yang mencukupi seluruh keperluan kita, itu semuanya yang menyediakan Allah. Sehingga hanya Allah yang berhak untuk disembah. Begitu Allah Azza wa Jalla memaparkan dalil wajibnya mentauhidkan Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu menggabungkan antara dalil nakli dengan dalil akli untuk mengajak umat manusia menyembah hanya Allah saja. Jadi Allah itu menggabungkan antara dalil Al-Quran dan Hadis dengan dalil logika. Mengajak untuk apa? Untuk berpikir. Ya salah satunya ayat ini. Salah satunya ayat ini. Coba sekarang kalian pikirkan. Kalian renungkan, keris yang kalian sembah-sembah itu sudah bisa apa? Apakah keris ini sudah ngasih kalian makan? Atau justru kalian yang ngasih makan penunggu keris tersebut? Apakah keris ini sudah menjamin seluruh rezeki kalian? Atau justru kalian direpotkan untuk menjaga keris ini? Apakah keris ini sudah menjaga rumah kalian sehingga tidak kemasukan? Sehingga tidak kemasukan maling? Atau justru keris ini dicuri sama maling? Loh, keris ini enggak bisa jaga dirinya kok. Disuruh jaga yang punya. Mari kita berpikir. Mari kita menggunakan akal apa? Akal sehat kita. Jadi ayat ini atau nama ini, nama apa wau? Al-Wakil dengan Al-Kafil akan membuat kita beribadah hanya kepada sinten? Kepada Allah Azza wa Jalla. Terus apalagi beribadah dan bertawakal. Tawakal termasuk dari ibadah. Cuma di sini ditonjolkan ya. Secara khusus, karena ketika kita meyakini rizki kita ada di tangan Allah, maka kita pun juga tawakalnya hanya kepada Allah saja. Tawakalnya hanya kepada Allah saja. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan? Ayat 58. Surat apa? Al-Furqan ayat 58. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ bertawakallah kepada Al-Hayyi. Napa Al-Hayyi? Yang Maha Hidup. Alladzi la yamut, yang tidak mungkin mati. Jadi kita suruh bertawakal sama Yang Maha Hidup. Di ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 317, surat apa? Asy-Syu'ara ayat 317, benar enggak? Salah nih. Ayat berapa? Ayat 17 ya. 100? Ya coba dilihat. 200. Benar. Coba dicek. Kok 300 ini? Tulisannya 300. Berapa? 217. Surat apa bawa? Asy-Syu'ara ayat 217. Apa kata Allah? Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kepada Al-Aziz. Napa Al-Aziz? Yang Maha Perkasa. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Berarti kita disuruh bertawakal kepada Al-Hayyi. Napa? Yang Maha Hidup. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Coba sekarang, sesembahan selain Allah, Maha Hidup, Maha Hidup atau tidak? Hah? Maha Perkasa? Enggak. Maha Penyayang? Enggak, wong kita yang nyayangi malah. Terus kenapa bertawakal dan menggantungkan nasib kepada yang tidak hidup, tidak perkasa, dan tidak? Jadi kita itu disuruh sama Allah bertawakal hanya kepada yang punya kriteria tadi. Coba sekarang, sesembahan selain Allah itu ada tiga kemungkinan. Ini sering saya sampaikan. Sesembahan selain Allah hanya ada tiga kemungkinan. Satu, benda mati. Kenapa? Benda mati. Dua, makhluk hidup yang bakalan mati. Tiga, mantan makhluk hidup. Apa mantan makhluk hidup? Ya wong mati. Selain Allah itu tiga kemungkinan. Apa yang pertama? Benda mati. Dua, makhluk hidup yang bakalan mati. Tiga, mantan makhluk hidup yang sudah mati, maksudnya orang yang sudah mati, makhluk yang sudah mati. Mana yang kita tawakali dari tiga ini? Tidak ada. Tawakal itu hanya kepada yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati. Kok aneh ada sebagian orang menggantungkan nasibnya kepada benda mati, padahal kedudukan dia lebih tinggi daripada benda mati tersebut. Kok ada sebagian orang menggantungkan nasibnya kepada makhluk hidup yang bakalan mati? Contohnya manusia, contohnya sapi, contohnya setan, jin. Jin itu makhluk hidup atau bukan? Mati gak? Mati. Siapa bilang jin gak bisa mati? Akan mati. Wong bapak kayak jin, siapa? Iblis bisa mati kok. Semuanya akan mati, makhluk hidup tersebut. Kenapa kita bertawakal kepadanya? Kalau kita bertawakal kepada makhluk hidup, ada suatu saat dia mati. Sepanjang apapun umur makhluk hidup bakalan mati. Nah, terus kalau makhluk hidup yang ditawakali itu mati, terus pindah tawakalnya. Repot sekali. Kenapa kita hanya tidak bertawakal hanya kepada Allah saja yang Maha itu? Al-Hayyi, Maha Hidup. Terus apa tadi yang kedua? Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah Azza wa Jalla Maha Perkasa. Jangankan untuk memberi kita makan satu orang kita saja, lawang seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Yang nanggung siapa? Allah. Kenapa kita menggantungkan nasib kita kepada selain Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita masih ragu dengan rizki yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla? Allah itu Al-Aziz, Allah itu Maha Perkasa. Dan bukan hanya Maha Perkasa, Allah juga Maha Penyayang. Ya Allah, kalau enggak percaya Allah Maha Penyayang, Fir'aun, sinten? Fir'aun ngaku apa? Tuhan. Bukan hanya ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku itu Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi bukan hanya ngaku Tuhan, tapi napa? Tuhan yang paling tinggi. Maksudnya lebih tinggi dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Saya tanya sama jenengan. Fir'aun itu hidup apa enggak? Hidup. Hidup enggak? Yang ngasih hidup siapa? Fir'aun makan enggak? Yang ngasih makan siapa? Oh. Fir'aun bernafas enggak? Bernafas. Yang ngasih makan siapa? Oh. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini yang ngasih makan Allah, walaupun makhluk itu jahat. Apalagi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertawakallah kepada Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, binatang-binatang yang besar-besar, manusia yang jahat-jahat, makhluk yang setan, jin, iblis, itu semuanya yang ngasih rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penyayang. Terus kenapa kita tidak tawakal kepada Allah? Kenapa kita justru bertawakal kepada makhluk biasa yang ada saat, yang ada saatnya dermawan, ada saatnya pelit? Apa manusia dermawan terus? Banyak manusia yang dermawannya musiman. Dermawan nenopo musim. Musim apa? Kampanye. Nggak lagi kampanye, masya Allah, bansos, masya Allah, masya Allah, cur-curan. Nek lagi nopo kampanye. Dermawannya ini musiman. Kalau Allah Azza wa Jalla kedermawanannya tidak kenal nopo musim. Semuanya dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa kita bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla? Ini adalah buah yang pertama. Apa yang pertama? Beribadah dan bertawakal hanya kepada Allah. Lanjut yang kedua. Tsaniyan, lamma kana min ma'anil wakili wal kafili ad-dhamin rizqa ibadi المتكفل بذلك لهم فإن الإيمان بهذا يمحو القلق والهلع على الرزق في الدنيا وهذا يلقي الطمأنينة والسكينة في قلوب عباده المتوكلين عليه ويجعلهم يأخذون بالأسباب المشروعة في طلب الرزق وينأون بأنفسهم عن الأسباب المحرمة. Yang kedua, di antara buah mengimani nama Allah Al-Wakil dan Al-Kafil, tidak mencemaskan rezeki. Kenapa? Tidak mencemaskan rezeki. Rezeki adalah salah satu urusan yang membuat banyak orang stres. Kenapa? Stres. Ngesuk mangan apa? Ngesuk waktune bayar tagihan. Ngesuk mangsane bayar SPP. Ngesuk mangsane nang omah urung ana. Rizki ini salah satu masalah yang membuat banyak orang pu pusing. Bukan hanya orang, bahkan negara pun ikut pusing. Orang yang mengimani nama Allah Al-Wakil dan Al-Kafil, yang Maha menjamin, tidak akan mencemaskan rezeki. Kenapa Ustaz? Karena Allah Azza wa Jalla sudah menanggung rezeki kita semua. Apa kata Allah? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Semua makhluk hidup di muka bumi sudah ditanggung apanya? Rizkinya oleh Allah. Siapa yang nanggung? Allah. Percaya? Percaya enggak? Percaya. Percayanya full apa mandan? Full. Ini yang bicara Allah. Allah berfirman, semua makhluk hidup sudah ditanggung rezekinya. Ini Allah yang berkata. Mungkin enggak Allah bohong? Enggak mungkin. Allah itu enggak mungkin bohong. Allah itu pasti jujur. Apa yang disampaikan pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki kita ini sudah ditanggung. Bahkan sejak kita di perut siapa? Ibu kita. Sudah ditentukan rezeki. Ketika umur kita berapa bulan? 4 bulan. Allah Azza wa Jalla mengirim malaikat untuk menentukan rezeki kita. Nanti ketika hidup akan dapat berapa rezekinya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita lahir sudah ditanggung rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita hidup disediakan fasilitasnya sama Allah Azza wa Jalla. Mau bernafas disediakan udara, mau minum disediakan air, mau makan disediakan tetumbuhan, hewan-hewan, semuanya disediakan sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak yakin dan tidak merasa tenang dengan jaminan rezeki tersebut? Ustaz, yakin, Ustaz, yakin. Alhamdulillah, yakin. Terus, ya nunggu bayi nang rumah. Ya udah kayak gue. Yakin itu harus diiringi dengan apa? Usaha. Ya. Harus diiringi dengan al-asbab ikhtiyar. Yakin dan tawakal kepada Allah yang benar adalah yakin dan tawakal yang diiringi dengan usaha. Kenapa? Usaha. Berarti supaya dapat duit bagaimana? Gimana? Kerja. Kerja apa? Apa bae sing penting halal. Apapun pekerjaan silakan, yang penting halal. Ayah kami rahimahullah, Ustaz Zaini Muhayyad, ketika memberikan motivasi kepada santri-santrinya dulu ketika di Pondok Banyumas, ya. Anak-anakku, kepada santrinya, kalau kalian pulang mondok bingung mau cari kerjaan apa, nyegur kali serayu. Apa? Nyegur kali serayu. Maksudnya apa? Bunuh diri. Apa maksudnya? Nyari pasir. Itu butuh S1 atau enggak? Enggak butuh. Ini cuma butuh apa? Tenaga. Butuh IQ tinggi? Tenaga. Enggak butuh jasa apa-apa untuk nyari apa? Pasir. Artinya apa? Artinya rezeki itu ada. Tanah punya, walaupun warisan dari siapa? Orang tua. Tinggal tanah itu diapain? Dipaculi, ditanam. Tanamnya apa? Singkong. Tumbuhnya singkong. Ya iyalah singkong, masa tumbuhnya jagung? Ya enggak. Singkong ya tumbuhnya singkong. Ya. Coba kita tanam, terus kita tunggu. Siapa yang akan menumbuhkan batang itu di dalamnya jadi apanya? Jadi ada apanya? Ada singkongnya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita cuma disuruh ikhtiar, nancepin. Acak walik ya, nancepin. Nunggu rawuh. Jangan tahu, enggak, jangan-jangan enggak tahu. Ya. Tahu nanam singkong ya? Karena ada orang disuruh nanam singkong. Enggak tumbuh-tumbuh sampai berbulan-bulan, busuk malah. Kenapa? Kebalik. Ya. Harusnya bagaimana? Harusnya yang menghadap tunas ke atas itu yang di bagian atas. Nah, orang ini nanamnya gimana? Kebalik ya. Jadi tunasnya menghadap ke mana? Ke bawah. Ya enggak akan tumbuh-tumbuh ya. Lawang akarnya itu tumbuhnya di bagian bawah. Apa susahnya kita tinggal nanam singkong? Sambil nunggu singkongnya membesar, kita nanam apa namanya? Biji ya enggak apa-apa jagung lah. Nanam biji apa nak? Pepaya. Ya, nanam biji pepaya. Waper tinggal apa? Tinggal metik daunnya buat masak, buahnya buat gizi. Subhanallah. Buah yang tidak kenal musim. Buah yang murah dan menyehatkan. Apa itu? Pepaya. Kita ini punya tanah, walaupun sempat ditanam, kita bisa makan dari tanah tersebut. Jadi enggak ada alasan bagi kita untuk mencemaskan rezeki kita. Sudah ditanggung oleh Allah, tapi syaratnya harus apa? Usaha. Tapi ada tapinya. Yeah. Ketika kita berusaha, tidak boleh kita bertawakal kepada usaha kita. Tidak boleh apa? Bertawakal kepada usaha kita. Tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar kita. Contoh misalnya, kita sudah berbisnis, kita sudah nanam, kita sudah melihara, ya melihara ayam, melihara apa lagi? Kambing, melihara bebek, kemudian kita pastikan ngesuk mesti hasil. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla, dialah yang menentukan apakah ikhtiar kita akan menghasilkan atau tidak menghasilkan. Siapa yang menentukan? Allah Azza wa Jalla. Nah, terus kenapa kita ikhtiar kalau yang menentukan Allah? Karena Allah nyuruh kita ikhtiar. Jadi bukan berarti kemudian karena semuanya tergantung kehendak Allah, terus kita enggak ikhtiar, enggak salah. Nah, nanti kalau kayak gitu, ya sudah terserah Allah. Pengen punya anak, rasa apa? Rasa nikah. Ya. Nanti kalau sudah saatnya punya anak, ya enggak. Karena Allah Azza wa Jalla nyuruh kita berikhtiar supaya punya anak ngapain? Nikah. Toh setelah menikah kemudian ada yang dikasih anak, ada yang belum dikasih anak, itu terserah sinten? Allah Azza wa Jalla. Maka buah yang ketiga, mengimani nama Allah Al-Wakil dan Al-Kafil, tidak napa mencemaskan rezeki. Karena kita yakin, hakul yakin, bahwa Allah Maha menjamin rezeki kita. Yang penting apa tadi? Ikhtiar dan bertawakal. bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada ikhtiar kita. Lanjut yang ketiga. Salisan as-siqatu bi kifayatillahi ta'ala wa tawallihi ibadahu as-salihin wa nusratihi lahum wa ihsanu adh-dhanni bihi subhanahu. وهذا كله يبث الرجاء في النفوس المؤمنة ويذهب عنها اليأس والخوف من المخلوق والإحباط والتشاؤم. ولكن رعاية الله تعالى وتوليه مصالح أوليائه ونصره لهم إنما يكون بتحقيق التوحيد والتقوى وتقرب إليه سبحانه بالطاعات وترك المحرمات. يوم ketiga. Di antara buah mengimani nama Allah Al-Wakil dan Al-Kafil, selalu optimis. Selalu optimis dan berprasangka baik kepada Allah. Kita ulangi, apa yang ketiga? Selalu optimis dan berprasangka baik kepada Allah. Kenapa Ustaz? Karena Allah sudah jamin kehidupan kita, rizki kita, kebutuhan kita sudah dijamin sama Allah SWT. Ini adalah jaminan yang sifatnya umum. Ada lagi jaminan yang sifatnya apa? Khusus. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, perlindungan dari Allah azza wa jalla, kemenangan dari Allah, ketenangan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan urusan, ini yang sifatnya khusus. Ini semuanya sudah dijamin sama Allah azza wa jalla. Terus kenapa kita tidak optimis menghadapi kehidupan ini? Iya, tapi kan Ustaz, buktinya saya sudah bekerja, sudah berikhtiar, tapi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Disinilah kita harus berprasangka baik kepada Allah. Husnudzon kepada siapa? Kepada Allah saja. Loh Ustaz, husnudzon gimana Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki bukan berdasarkan keinginan kita. Allah membagi rizki bukan apa? Berdasarkan keinginan kita. Tapi Allah azza wa jalla membagi rizki berdasarkan kebijaksanaannya. Berdasarkan apa? Kebijaksanaannya. Maka seandainya kita sudah berikhtiar, usaha A enggak jadi, usaha B enggak jadi, usaha C enggak jadi, ketika kita sudah berikhtiar macam-macam, kok belum ada yang jadi ini? Maka ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla itu Al-Hakim. Kenapa Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan buat kita. Bisa jadi rizki yang A atau ikhtiar yang A atau yang B atau yang C, bisa jadi ini akan membahayakan keimanan kita seandainya ini berkembang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu. Belum tentu ketika anak kita daftar di sebuah instansi atau daftar di sebuah perusahaan, belum tentu kalau diterima itu baik buat anak kita. Belum tentu. Berarti kalau sudah daftar di instansi, sudah daftar di perusahaan, kok ternyata ditolak, pribun? Berprasangka baik kepada Allah saja. Mungkin saja anak kita kalau bertahan di situ, diterima di situ, mungkin dia akan bertemu dengan rekan kerja yang tidak baik, sehingga akhlak anak kita berubah menjadi tidak baik. Mungkin saja ternyata perusahaan tersebut di dalamnya ada praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran agama, sehingga rizki yang didapatkan oleh anak kita pun menjadi terpengaruh kehalalannya sehingga tidak berkah. Mungkin saja perusahaan tersebut baru beberapa saat kemudian bangkrut, sehingga anak kita termasuk yang di PHK, sehingga dia kecewa luar biasa. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada perasaan di dalam hati kita buruk kepada Allah. Ya Ustaz, saya sudah berusaha maksimal, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Terserah Allah. Kenapa? Terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menakdirkan sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Tidak mungkin. Maka kewajiban kita, saat sudah berikhtiar, saat sudah berusaha, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap optimis. Berarti kalau gagal usaha A, bagaimana? Bagaimana? Cari usaha B. Berarti kalau enggak diterima di instansi A, gimana? Nyari di instansi B. Berarti kalau sudah daftar di perusahaan A kok enggak berhasil, nyari perusahaan B. Sudah kita berikhtiar, kita melangkah, kita berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus senantiasa apa? Optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.